Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, akan ada tanya jawab setelah salat Isya sampai selesai insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita, dan saya tetap mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengajak teman-temannya, kerabatnya untuk hadir di majelis kita ini. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, iman kita akan bertambah, dan bertambahnya iman maka amal soleh kita juga akan bertambah. Terlebih lagi kita mendapatkan pahala ibadah yang lain. Kita sedang mengikat diri antara sholat maghrib dan sholat isya. Dan ini juga dikenal atau disebutkan dalam hadis dengan istilah ribat. Ribat itu seperti orang yang mengikat di perbatasan antara orang kafir sama orang muslim, ya kan gitu. Itu kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ribatun yawman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Mengikat diri, menjaga perbatasan orang kafir dengan orang muslim satu hari saja, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau tidak ada jihad, maka kita bisa mendapatkan dengan mengikat diri antara sholat dengan sholat. Karena Nabi SAW mengatakan, menunggu sholat ke sholat yang lain, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Itu sama dengan ribat, itu sama dengan ribat. Jadi ini termasuk pahala yang besar. Selain dapat ilmu, bertambah iman kita, akan memotivasi amal soleh, juga kita mengikat diri antara sholat dengan sholat. Dan itu pahala yang sangat besar. Ya, tidak terasa antara maghrib isya, dan itu waktu yang sedikit sebenarnya. Kalaupun kita buru-buru pulang dari kerja atau dari sebuah kegiatan, maka akan habis waktu di jalan, apalagi keadaan Jakarta yang sangat macet. Kemudian kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Pak Ustaz, bolehkah air zam-zam dimasak untuk dicampur dengan minuman teh? Boleh saja, tidak ada masalah. Zam-zam boleh dimasak, boleh diminum dalam kondisi begitu, boleh dipakai menyiram badan. Ya. Zam-zam itu dipakai oleh beberapa sahabat untuk mandi. Ya, pada saat mereka datang ke Mekah dan mereka mengkonsumsi air zam-zam, mereka menyiramkan ke badan mereka. Gitu kan? Sambil meniat-niat diberikan apa, kekuatan tubuh misalnya, diberikan kesehatan, itu tidak ada masalah. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana dengan pedagang makanan atau minuman? Apakah saat berdagang juga sebaiknya meniatkan untuk memberi makan, minum untuk orang lain? Bagaimana jika tidak diniatkan, apakah tetap mendapatkan pahala? Jadi dia tidak dapat pahala makanan dan minumannya, dia dapat pahala dengan mencari rezekinya. Kalau dia dagang ya, jadi dia dagang makanan, tidak dapat pahala dari makanannya, kecuali dihubungkan dengan hubungan yang lain, misalnya dijual produk halal, dia gak mau jual kecuali yang halal, itu ada pahala karena kehalalannya. Tapi kalau dia jual makanan, dia ambil imbal gitu kan, dia ngambil balasan, itu tidak ada pahala di makanannya, kecuali memang dia memberikan makan orang cuma-cuma. Ya, itu baru bisa mendapatkan pahala. Jadi tidak apa-apa Anda dagang, dapat keuntungan, dapat pahala dari sisi mencari rezeki halalnya. Gitu kan? Dan dapat juga pahala dari sisi menjual produk halal misalnya, itu dapat pahala. Tapi sisi makanan yang sudah kita dapat balasan, tidak ada pahalanya. Gitu kan? Nah, kecuali kalau misalnya Anda melakukan, ada orang miskin, ada orang susah, atau setiap hari Anda jadwalin rumah makan itu memberikan makan, orang-orang miskin misalnya dari 100 pengunjung saya, 50 saya akan berikan 5 orang, 10 orang makanan sebagai bentuk sedekah, itu baru ada pahalanya. Ustaz, musim kering dan kemarau apakah bagian dari azab atau cobaan dari Allah? Tergantung. Kalau misalnya memang keringnya itu tidak normal, ya bukan karena umumnya setiap tahun begitu musim, itu berarti memang azab dari Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, tidak ada yang menahan air datang dari langit, turun dari langit, kecuali karena adanya dosa. Kecuali karena adanya dosa. Makanya kan ada istilah sholat istisqa, ya, minta turun hujan, ya, khusus minta diturunkan hujan. Ini istisqa, prosesinya setelah sholat 2 rakaat, maka imamnya dianjurkan untuk mengajak masyarakat bertaubat kepada Allah. Ya, agar mereka menyadari punya dosa, mereka beristighfar, maka Allah SWT akan turunkan hujan dengan izin Allah. Berarti memang berhubungan dengan masalah azabnya Allah. Kegagalan seseorang dalam berusaha atau dagang, kehilangan barang yang dia miliki, apakah sebuah tanda bahwasanya dia kurang berinfak? Tidak, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara infak dengan hilangnya barang. Tapi hilangnya barang itu bisa disebabkan karena barang itu sendiri ada ada haramnya. Mungkin uang yang dipakai beli, kan gitu. Itu memang dasarnya haram, maka kemungkinan besar akan hilang. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar juga memastikan, Ibnu Abdullah bin Umar memastikan produk yang dibeli dari uang halal tidak akan hilang. Begitu bahasa beliau. Makanya beliau pernah kehilangan barang, beliau sholat 2 rakaat dan beliau membaca doa mengatakan Allahumma rabbud dalah radd alayya dhalati fa innahu min ataik. Ya Allah, Tuhan yang memberikan petunjuk, kan gitu, terhadap apapun yang hilang, ya, kembalikanlah barangku yang hilang ini, sesungguhnya dia dari pemberianmu. Jadi beliau memastikan bahwasanya produk atau sebuah benda yang dibeli dari yang halal tidak akan hilang. Dan itu sudah hampir menjadi buah bibir di kalangan para ulama. Semua barang yang dibeli hilang halal, walaupun dia hilang, dia akan ditemukan kembali. Ya, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya dapatkan, Allah alam. Ustaz, kalau dosa seseorang di hari pembalasan nanti misal 50 dan pahalanya 60. Apakah orang tersebut otomatis masuk surga karena pahala lebih banyak daripada dosa? Atau Allah akan mengadabnya dulu sampai dosanya habis termasuk surga? Spontan masuk surga. Spontan masuk surga. Asal Anda bisa jamin. Emang pahala Anda 60, dosanya 40. Silakan, Anda akan masuk insya Allah. Masalahnya kita tidak punya jaminan gitu kan. Dari mana kita bisa tahu? Kalau Anda bisa jamin memang dosa saya lebih sedikit ya. Karena para ulama mengatakan Allah Azza wa Jal, salah satu bentuk rahmatnya Allah itu sebenarnya Allah merahasiakan kadar dosa dan kadar pahala. Dia tidak disebutkan kadarnya, gitu kan? Karena kalau disebutkan kadarnya maka berbahaya. Orang bisa menyalahgunakan. Oh, saya sudah melakukan sholat nih 2 gunung saya dapat. Oh, kalau saya buat dosa ini cuma 1/2 gunung berarti dikalahkan dengan 2 gunung tuh. Jadi tidak apa-apa buat, kan gitu. Jadi tidak ada. Ya, kecuali memang sholat yang tertentu seperti sholat jenazah yang dikatakan orang sholat jenazah dapat 1 qirat, ngantar jenazah sampai dimakamkan 1 qirat, lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah apa itu qirat, kata beliau seperti gunung Uhud, gitu kan, seperti gunung Uhud, bukan dikatakan gunung Uhud gitu kan, tapi seperti gunung, jadi artinya besar pahalanya, banyak, tapi juga tidak disebutkan kadar jumlahnya gitu. Itu hikmahnya. Nabi SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, jangan kalian pelit-pelit dengan sebuah pahala, sebuah perbuatan baik walaupun kecil, gitu kan? Sampai Nabi SAW mengatakan walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian dalam kondisi senyum sama dia. Jadi jangan dianggap remeh itu. Kata para ulama hadis, maksudnya jangan anggap remeh adalah bisa saja pahalanya seperti gunung. Allahu a'lam. Sebagaimana orang tidak boleh menganggap remeh dosa. Oh, ini cuma lihat sebentar gak apa-apa. Misal, oh ini cuma dengar sebentar gak apa-apa. Nanti gampang saya tobat. Dia tidak tahu kadar dosanya itu. Bisa saja dosanya itu setahun. Berarti kita harus setahun istilahnya gitu kan. Bertobat sama atau beristighfar sama Allah baru bisa diampunin. Kita gak tahu, gak pernah tahu masalah itu. Tapi kalau jelas pahala Anda lebih banyak daripada dosa Anda hari kiamat, pasti masuk surga. Itu sudah jaminan. Ustaz, mohon penjelasan tentang puasa 10 Muharram Asyura. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Sekarang kita sudah masuk di bulan Muharram, gitu kan? Jadi insyaallah tanggal 9 dan tanggal 10 dikenal dengan hari Tasu'a dan Asyura. Sudah saya jelaskan sering ini. Tasu'a artinya tis'a yang berarti tanggal 9 dan Asyura berarti diambil dari kata asyar yang berarti 10. 9 dan 10 landasan hukumnya adalah hadis Bukhari.